abito. Terakhir yang kita bahas adalah hadis yang ditanggapi oleh Muawiyah dengan tanggapan yang luar biasa. Di saat Muawiyah memimpin kaum muslimin menjadi Amirul Mukminin, beliau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abu Maryam Al-Azzi bahwa barang siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengurusi urusan kaum muslimin, walaupun urusan itu hanya sedikit, lalu dia menghalangi, lalu dia tidak memperhatikan kebutuhan rakyat, maka Allah akan halangi dia nanti pada hari kiamat. Ya. Demi mendengar sabda ini, faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaijinna. Muawiyah menunjuk seseorang yang ditugasi untuk mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, ini salah satu dalil yang menampar ucapan orang-orang Rafidah yang mencaci maki Muawiyah, menjelek-jelekkan Muawiyah, bahkan mengkafirkan Muawiyah. Padahal Muawiyah adalah seorang sahabat. Apapun yang dilakukan oleh beliau ketika masih kafir, maka tidak boleh dibahas lagi. Ketika seseorang meninggalkan zina, meninggalkan khamar, meninggalkan judi, lalu dia bertaubat, maka dia tidak boleh dikatakan sebagai pezina lagi, penjudi lagi, dan seterusnya. Oleh karena itu, para sahabat tidak ada yang memperbincangkan tentang diri Muawiyah di hari pertama Muawiyah masuk Islam. Karena sudah selesai kekufuran Muawiyah, Abu Sufyan dan lain-lain kaum tulaqa sudah selesai. Jangan dibahas lagi. Sudah cukup. Ya. Nah, kenapa kaum Rafidhah ini masih mengorek-ngorek bagaimana kelakuan Muawiyah sebelum masuk Islam? Enggak perlu dibahas. Karena orang yang sudah masuk Islam, al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelum dia masuk Islam. Ya. Yes. Ya, saya kira ini sudah kita bahas. Kita lanjutkan bab ke-79. Babul Wali Al-Adil. Bab tentang wali yang adil. Wali yang dimaksud adalah pemimpin, uli amri. Beliau membawakan dua buah ayat. Yang pertama surah An-Nahl, qala Allahu ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. sungguh Allah menyuruh berbuat adil dan ihsan. Apa itu adil? Apa itu ihsan? Saya kira pembahasan sudah sering. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Lawan kata adil apa? Lawan kata adil apa? Zalim. Apa zalim? Wad'u syai fi ghairi mahalihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi sebetulnya yang penting tempatnya atau bukan. Bukan membunuh, memukul, memberi uang. Memberi uang kalau tidak pada tempatnya, zalim. Ada orang mau berbuat maksiat, kita beri uang, ini zalim. Memukul kalau pada tempatnya, adil. Memukul musuh yang akan mencelakai kita, bahkan membunuh orang kafir yang akan membunuh kita dalam perang, adil. Jadi yang penting itu pada tempatnya atau tidak. Yes. Kalau pada tempatnya berarti adil, baik, bagus. Kalau tidak pada tempatnya, zalim, buruk. Walaupun sedekah, walaupun senyum. Yes. Lihat aja antum senyum-senyum enggak pada tempatnya, ya. Senyum-senyum enggak ada yang kenal senyum-senyum. Tidak baik. Padahal senyum sedekah. Tapi tidak pada tempat. Ihsan apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau, mengawasi engkau. Di beribadah, berbuat kebaikan dan merasa sedang diawasi oleh Allah, ini ihsan. Ini lebih tinggi dari iman, lebih tinggi dari Islam. Artinya untuk mencapai tingkat ihsan, pertama harus Islam dulu. Setelah Islam kemudian iman. Setelah itu baru ihsan. Ini mengambil fawaid dari hadis Jibril. Maka yang pertama kali ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah akhbirni anil islam, dijawab oleh Nabi. Kemudian akhbirni anil iman, dijawab oleh Nabi. Baru yang ketiga akhbirni anil ihsan. Sekali lagi, ihsan tidak mungkin bisa diraih kecuali setelah meraih Islam dan iman. Yes. Kemudian surat Al-Hujurat, qala Allah Ta'ala, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Berarti melihat ayat ini, berbuat adil hukumnya apa? Wajib. Karena perintah Allah, al-asru fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Jika Allah atau Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, maka sesuatu itu menjadi haram. Kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan. Kalau tidak ada dalil yang memalingkan, maka perintah Allah dan Rasulnya wajib, larangan Allah dan Rasulnya haram. Yes. Seperti Nabi memerintahkan kepada orang yang baru masuk masjid langsung duduk. Nabi memerintahkan orang itu untuk sholat dua rakaat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Apakah berarti sholat tahiyatul masjid wajib? Iya. kalau tidak ada dalil yang memalingkan. Kalau tidak ada dalil yang memalingkan. Karena ada dalil yang memalingkan, yaitu dalil yang sudah ada sebelumnya, bahwa sholat wajib hanya 5 waktu. Sholat wajib hanya 5 waktu. Maka perintah Nabi untuk sholat tahiyatul masjid menjadi tidak wajib karena ada dalil yang memalingkan. Ya. Ya, kita baca hadisnya, hadis pertama atau hadis 659. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah, saya kira dan ini dalam bahasa kita tidak lazim ya. Bahasa kita tidak mengenal dan di awal. Dan di awal. Ya. Bahasa kita tidak mengenal kaidah itu kan. Dan kok di awal. Kalau bahasa Arab ada. Bahasa Arab salah satunya ini. Dan di ayat banyak. Jadi awal kalimat belum bicara apa-apa diawali oleh dan. Wa. Bahasa kita saya kira tidak mengenal faedah ini. Yes. Maka terjemahan yang tepat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 orang. Maksudnya 7 golongan orang. 7 jenis manusia. Bukan 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan. 7 jenis manusia. Yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya. Maksudnya naungan arsy. Allah mempunyai naungan, yaitu dari arsynya. Yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi naungan pohon, gedung tinggi, bahkan naungan manusia tidak ada. Kita cari yang badannya besar karena ada bayangannya. Kita berlindung di bayangannya itu agar tidak terlalu panas. Di sini mungkin bisa, di sana tidak ada. Naungan hanya naungan Allah. Yang tidak diberi naungan Allah, maka dia panas, kepanasan. Dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralat kaki, dan dalam keadaan belum dikhitan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tempat yang naik, tidak ada tempat yang turun, rata semua. Inilah yaumil mahsyar. Ya, berkumpul seluruh manusia di situ, dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Tidak ada yang tidak ikut, semua ikut. Semua dalam keadaan panas karena matahari didekatkan. Seandainya matahari tidak didekatkan, sama dengan kita di sini, tapi ada matahari jam 12 jam 1 siang, tentu panas luar biasa. Ini matahari didekatkan. Nabi mengatakan qadra mil, didekatkan kira-kira 1 mil. Ya. Sahabat, para sahabat mengatakan, kami tidak tahu mil yang dimaksud Nabi itu apa. Apa mil ukuran jarak yang kira-kira 1 kilo itu, atau mil yang dipakai oleh para wanita untuk mencelat mata, kira-kira sejengkal. Ya. Para sahabat mengatakan seperti itu. Berarti dekat sekali. Panas, berkeringat manusia. Saking banyak keringatnya itu mengucur, maka menggenang sampai mata kaki. Ada yang menggenang sampai dengkul, ada yang menggenang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher. Ya, ini keadaan manusia sesuai dengan amal mereka masing-masing. Dalam keadaan seperti itu ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Ini syahid. Ini syahid dari bab ini. Bab al-wali al-adil. Ini syahid. Maka seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, presiden, raja yang adil, insyaAllah ta'ala akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Jadi keutamaan seorang pemimpin ada. Ada. Kalau dia adil. Maka rakyat tidak ada. Rakyat yang tertindas, rakyat yang didolimi, tidak masuk. Ya. Nanti kita lihat satu persatu. Yang masuk justru pemimpin. Pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dia masih muda tapi tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Ditambah dengan sholat-sholat nawafil yang lain. Menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Dari kecil, dari muda. Anak muda seperti ini berharap insyaAllah ta'ala Allah akan naungi dia nanti pada hari kiamat. Bagi yang sudah tua, ada jalan lain. Ada jalan lain. Karena ada tujuh, ya. Bukan hanya satu dua, ada tujuh. Kalau kita bukan imam, cari dari jalan lain. Kita sudah tidak muda lagi, masa muda kita ternyata tidak seperti ini. Malah banyak berbuat maksiat. Taubat baru umur 40 tahun, 50 tahun. Nah, ada cara lain, ada jalan lain. Warajulun qalbuhu, yang ketiga. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut rindu dengan masajid, dengan masjid-masjid. Apa yang dimaksud? Menjaga salat berjamaah. Karena hal inti yang ada pada masjid adalah salat berjamaah. Bahwa di dalam masjid ada ta'lim, ada boleh melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, betul. Betul. Tapi yang terbesar adalah sholat berjamaah. Maka selalu kita rindu ke masjid. Dan kita ke masjid 5 kali dalam 24 jam. Antum yang sudah paham dengan faidah-faidah syar'i dan sudah belajar ilmu syar'i ini, tentu antum akan menjaga untuk senantiasa sholat di masjid. Ya, kecuali wudhu, macet, banjiran, ketiduran. Tentu sebagai seorang manusia tentu pernah mengalami. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ketiduran, beliau pernah kesiangan sepulang dari perang. Ya, apalagi kita tentu. Jika kita ada waktu dan tidak ada kerepotan, tidak ada masyakkah, maka wajib bagi kita untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Wajib. Ini pendapat yang hak. Tapi bukan berarti sholat di rumah tidak sah. Ini keliru. Tetap sah, tapi ma'al ismi, kata beliau, kata sesat. Yes, berdosa. Sholatnya sah, tapi berdosa. Warajulani tahabba billah. Selanjutnya, yang nomor 4. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bagaimana sifat orang yang saling mencintai karena Allah? Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang tersebut bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, bertemu di masjid, bertemu di majlis ilmu, dan berpisah karena Allah. Ya. Kalau toh harus berpisah karena Allah. Ya. Sudah kita pisah, ya. Engkau mengambil jalanmu. Ya, aku tidak mau. Ini bukan jalan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita mencintai, kita berkumpul karena Allah, dan kita berpisah juga karena Allah. Selanjutnya, warajulun da'athu imra'atun. seorang laki-laki, ini khusus laki-laki. Ya, khusus laki-laki. Yang pertama khusus laki-laki. Yang kedua bisa perempuan. Anak-anak muda bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang ketiga khusus laki-laki. Karena perempuan tidak diwajibkan ke masjid. Perempuan lebih baik sholat di rumah. Yang keempat, bisa laki, bisa perempuan. Orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa sesama laki-laki, bisa sesama perempuan. Yang kelima, khusus laki-laki. Warajulun da'adhu imra'atun. Seorang laki-laki yang diajak, yang dirayu oleh seorang wanita zatu mansabin wa jamalin, yang mempunyai kedudukan, mansab, bangsawan, wanita-wanita, wanita terhormat, wa jamalin, dan cantik. Seorang laki-laki antum dirayu, diajak zina oleh perempuan terhormat dan cantik. Ya. Lalu dia laki-laki ini menolak dengan mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ya. Ini akan mendapatkan naung. Kenapa dia tidak mau? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Kalau dia jawab aku takut ketahuan hansip. Ini tidak. Aku takut penyakit. Aku takut kena air. Aku takut orang tuamu. Tidak. Dia menolak ini dengan satu alasan. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Gitu. Adapun dia tidak mau berzina karena takut penyakit, karena takut polisi dan seterusnya. Ini baik apa tidak? Baik. Ya, sebab kalau enggak takut dia zina kan? Nah, baik, ada kebaikan. Gitu. Ini berbeda dengan sholat, puasa, zikir, wirid. Karena manusia maka tidak diterima. Adapun tidak berzina karena polisi, tidak berjudi, tidak minum khamar karena takut ketangkap, ini ada kebaikan. Gitu. Tetapi tidak akan mendapatkan naungan nanti di yaumil mahsyar dari sisi ini. Gitu ya. Karena keimanan seseorang itu kan bertingkat-tingkat. Ya. Ada seseorang kalau bukan ditakut-takuti, bukan karena polisi, dia akan berzina. Dia akan minum khamar, dia akan berjudi. Ada yang seperti ini. Ya, luar biasa. Siapa contoh di sini? Yang pernah antum dengar dalam Al-Qur'an? Ya, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Yusuf tidak menyombongkan diri. Ya, maka Yusuf lari. Yusuf lari. Ya. Kenapa lari? Karena tidak menyombongkan diri, tidak merasa kuat. Aku pasti kuat. Ngapain lari? Sebab kalau yakin pasti kuat, ngapain lari kan? Kan perempuan gak mungkin bisa memperkosa. Tenaganya pasti kuat Nabi Yusuf. Apalagi seorang Nabi kan fisiknya kuat. Kuat. Ya. Karena tidak akan bisa menerima wahyu kalau fisiknya tidak kuat. Nabi Yusuf tidak menyombongkan diri. Takut terjerumus, takut tergoda karena memang cantik. Maka beliau lari. Lah, ya, dan seterusnya kisahnya antum tahu, ya, dikejar. Dan Allah menyatakan, dan Allah membukakan kepada kita semua apa yang ada di hati Nabi Yusuf, apa yang ada pada diri Nabi Yusuf, alaihi salatu wassalam. Walaqad hammat bihi wa hamma bihi. Ya, Allah Maha Tahu. Wanita tersebut Zulaikha bernafsu kepada Yusuf. Yusuf bernafsu juga. Allah Maha Tahu. Dan ini dibeberkan kepada kita semua. Nabi Yusuf bernafsu. Nabi Yusuf laki-laki, sudah dewasa. Bukan anak-anak lagi, sudah dewasa, laki-laki. Nah, dari sini kita tahu bahwa seorang nabi betul-betul manusia yang tentu ada syahwat, dan para nabi mencontohkan kepada kita semua untuk tidak menyombongkan diri. Tidak boleh merasa selamat dari kemaksiatan. Tidak mungkin saya berzina, tidak mungkin saya minum khamr, tidak mungkin saya kafir, tidak mungkin saya keluar dari Islam, tidak boleh. Tidak boleh. Selagi nyawa kita masih ada di badan kita, maka segala kemungkinan tidak tertutup. Pasti ada kemungkinan. Maka tidak boleh kita ujub, menyombongkan diri. Haram. Di hadapan Allah kita harus merendahkan diri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Jangan sesatkan kami ya Allah setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Lihat Nabi Ibrahim masih memohon, masih berdoa, merengek kepada Allah, jangan sampai aku dan keturunanku ya Allah menyembah berhala. Itu doa Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim Khalilullah Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam masih berdoa seperti itu, apalagi kita. Ya. Yang terakhir. Yang ke-6 ya. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Dan orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah fa'afaha, dia sembunyikan sedekah itu. Tidak ditampakkan, tidak diumumkan. Walaupun jika ditampakkan, diumumkan, belum tentu dia riya. Belum tentu dosa. Menampakkan sedekah belum tentu riya. Ah, di sini dia sembunyikan sedekahnya itu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminu. Hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, ini riwayat, ini lafaz Bukhari. Lafaz Muslim di sebagian lafaznya terbalik. Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Terbalik. Ya. Hadis terbalik ada. Hadis terbalik ada. Yes. Bukan Rasulullah bersabda terbalik, bukan. Tapi perawi hadis tersebut meriwayatkan hadis itu terbalik. Namanya manusia. Walaupun sikoh, walaupun dobit, walaupun terpercaya, tergelincir salah pasti. Namanya manusia. Yes. Maka Syaikhul Taimin, Ibnu Qayyim dan lain-lain, yes, di luar Syarbani ya, mengatakan hadis turun sujud tangan dulu baru dengkul, ini termasuk yang terbalik. Ya, termasuk hadis ini terbalik. Yang di riwayat Muslim, yang benar riwayat Imam Bukhari, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya, barangkali ini masih bisa kita usahakan. Ya, kita bisa ambil dari sini. Ya, untuk yang kelima barangkali agak susah ya, nggak ada yang budak kita kan. Enggak ada perempuan cantik budak kita ya. Emang budak dari mana? Enggak ada ya, enggak ada inilah ya. Kita enggak usah cari-cari. Kita yang ke-6 ini saja. Ya. Yang ke-6 kita bisa cari-cari, kita bisa usahakan. Kita punya uang, kita punya harta, kita infakkan di jalan Allah kepada si A, si B, si C. Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Bahkan mungkin yang diberi saja tidak tahu. Kalau itu bisa lakukan, lakukan. Apalagi sekarang kan mudah. Ya. Ada orang miskin butuh bantuan, kita tahu nomor rekening dia, kan mudah. Ya. Zaman sahabat ada. Antum masih ingat di hadis-hadis awal dulu bab niat Ma'an bin Yazid, ya, Ma'an bin Yazid, Ma'an anaknya Yazid, bapaknya Yazid ini ingin bersedekah dengan terhadap fakir miskin yang sedang diuji. Diletakkan uang itu di samping. Enggak bilang-bilang, ini buat kamu bawa pulang ya, sedekah dari saya, enggak. Taruh di sebelah. Ditaruh di sebelah. Agar diambil. Gitu. Tapi enggak tahunya bukan yang fakir miskin itu yang ambil, malah anaknya yang ambil. Ya, anaknya Yazid itu sendiri, si Ma'an. Gitu ya. Dan Yazid minta kepada Ma'an untuk dibalikan, Ma'an enggak mau dan mengadu kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma aqadta ya Ma'an." Engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan wahai Yazid, engkau sudah mendapat pahala sedekah, dan wahai Ma'an, yang engkau ambil itu hakmu. Ya, ini luar biasa. Ini dibatukkan oleh beliau di bab niat. Niatnya sedekah untuk fakir miskin, dapat pahala sedekah tidak kurang sedikit pun, tapi uang itu kembali ke anaknya. Ya, inilah kemurahan Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakara Allaha qalian. Seseorang, ini bisa laki bisa perempuan. Tadi yang keenam bisa laki bisa perempuan ya. Yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah qalian. Qali, apa qali? Sendirian. Sendirian. Jadi dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bertafakur, bertadabbur sendirian. Fafadat 'ainahu. Lalu kedua matanya menangis. Kedua matanya menangis. Ya. Jadi kalau nangis rame-rame enggak masuk di sini. Ya, qalian, syaratnya qalian. Nabi memberikan syarat kalian. Kalau ingin mendapatkan naungan nanti di yaumil mahsyar, menangis takut kepada Allah sendiri. Jangan rame-rame. Sebab kalau rame-rame nangis itu biasanya nyetruk, ya. Enggak tahu apa-apa, enggak tahu masalahnya, sedih enggak dia nangis, ikut nangis. Nangis nyetruk kan? Kalau ketawa kan enggak nyetruk. Ada orang ketawa kita enggak ikut ketawa, enggak tahu maksudnya, ya. Kalau menangis itu, ya, oleh karena itu rame-rame tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat harus sendiri. Dia menangisnya sendiri. Ya. Oh, istri Umar bin Abdul Aziz itu malam-malam melihat seperti apa? Ada yang bocor, ya, genteng bocor gitu, ada air. Setelah dilihat, ternyata di atas ada suaminya Umar bin Abdul Aziz yang sedang bermunajat kepada Allah, sholat malam dan menangis. Ya, tidak terdengar suaranya, meneteskan air mata sendiri. Ya, enggak seperti Isma. Ya. Oh, seperti yang kita saksikan. Tidak seperti. Ya. Orang seperti ini insyaallah taala akan mendapatkan naungan nanti di yaumil mahsyar. Ya, hadis yang sangat besar ini beliau tidak turunkan fawaid karena sudah beliau bawakan di bab cinta karena Allah. Ya, keutamaan cinta karena Allah. Hadis nomor 376. Nanti antum bisa baca lagi kalau antum ingin mengulang kawaidnya. Kita lanjutkan 660. Wa an Abdullah ibn Amr bin Ash radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, abid ahli ibadah, ya, pernah ditampar oleh ayahnya Amr bin Ash, Abdullah ini, gara-gara, mau masih ingat, ya, di bab suhud, ya. Dicarikan perempuan baik-baik, dicarikan perempuan cantik, bangsawan, dinikahkan, enggak diapa-apain, ya. Sibuk sholat, sibuk ibadah. Kesel bapaknya ini Amr bin Ash, ya, capek-capek nyariin bini, enggak diapa-apain, ya. Ditampar di hadapan Nabi. Dan Nabi membenarkan. Dari sini kita tahu bahwa seorang ayah memperhatikan anaknya sampai urusan pernikahan. Ya. Di sini kita dengar sebagian orang tua mengatakan kalau udah nikah mau urusan sendiri-sendiri, udah cari sendiri, usaha sendiri, itu sudah bukan urusan orang tua. Ini clear. Orang tua disunahkan memperhatikan anaknya sampai kepada masalah pernikahan. Jadi bukan waktu kecil saja, sudah besar, sudah dewasa, sampai nikah diusahakan oleh orang tua. Ya, apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Saya kira kamu masih ingat bagaimana Umar ke sana kemari mencarikan laki-laki untuk suami Hafsah. Ya, untuk dijadikan suami Hafsah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina inda Allah, orang-orang yang muqsit, orang-orang yang adil, orang-orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, inda Allah, nanti di sisi Allah, ala manabir, nanti berada di atas mimbar-mimbar, min nurin, yang dari cahaya. Kayak apa ya? Mimbar selama ini kita lihat dari kayu, dari besi, dari aluminium. Ini dari cahaya. Tidak sanggup kita membayangkan, saya tidak sanggup. Inilah akhirat. Ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Yaitu orang-orang yang adil ketika menghukumi, menghukumi diri mereka dan keluarga mereka dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Ya, kalau kita punya anak istri, ya anak istri kita. Kalau kita punya anak saja, ya anak kita. Kalau kita tidak punya siapa-siapa, ya kita memimpin diri kita. Kan sudah kita bahas hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Ya, inilah balasan dari Allah, dari orang-orang yang adil. Ya, mendapatkan keutamaan luar biasa, yaitu berada di atas manabir, dari cahaya. Fikul hadis, wafdulul adli wal haqqu alaih, keutamaan adil dan anjuran perintah untuk berbuat adil. Adil itu mempunyai keutamaan. Salah satu dalil keutamaan adil yaitu tadi, akan berada di atas manabir min nur. Sebaliknya yang tidak adil, yang zalim, akan dibalas. Jangankan manusia, hewan, hewan yang zalim akan dibalas. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kambing yang tidak bertanduk, yang dizalimi oleh kambing yang bertanduk, nanti Allah akan berikan kesempatan kepada kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk. Ini saking bencinya Allah terhadap kezaliman. Allah saja haramkan kezaliman atas diri. Kalau kesombongan, suka dipuji, kan tidak diharamkan. Bahkan itu sifat Allah. Sifat Allah adalah sombong, suka dipuji. Tidak ada makhluk yang paling suka dipuji melebihi Allah. Tidak ada yang suka dipuji melebihi Allah. Ada orang suka dipuji, si A, si B suka dipuji. Allah jauh lebih suka dipuji. Maka Allah wajibkan kepada kita semua untuk memuji Dia siang dan malam. Semakin banyak memuji Allah, semakin banyak pahala kita. Ya, kemudian sombong. Allah memang sombong. Allah katakan bahwa aku menyombongkan diriku. Sombong adalah ridaku, pakaianku. Gitu. Adapun zalim, Allah haramkan. Allah haramkan zalim terhadap dirinya sendiri. Maka Allah sangat benci kepada kezaliman. Ya, sampai-sampai kambing saja, hewan saja akan dibalas kalau dia zalim. Sebaliknya, Allah sangat mencintai keadilan. Yang kedua, al-mas'uliyatu fil mujtama'il muslim mushtarikah. Tanggung jawab pada masyarakat kaum muslimin ini bertingkat-tingkat, ya. Berbeda-beda. Ada yang tanggung jawabnya besar, ada yang tanggung jawabnya kecil, masing-masing berserikat. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Wa mas'alatul hukmi tata'adda ila kulli wilayatin kabiratin aw saghirah hatta tasilu ri'ayatul rajul li ahlihi wal mar'ati li baitiha wa li qadim li mari sayyidi. Hingga masing-masing orang mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Seorang bertanggung jawab terhadap keluarganya, anak istrinya. Seorang wanita bertanggung jawab terhadap rumah tangga suaminya. Seorang pembantu bertanggung jawab terhadap harta majikannya. Dan seterusnya. Ya. Jadi tanggung jawab bukan hanya pada diri seorang pemimpin tertinggi. Masuk bisa? Iya. Yang ketiga, manzilatul adilin azimatun indallahi yawmal qiyamah. Kedudukan orang-orang yang adil itu azim, besar di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi ada kedudukan tinggi, derajat yang tinggi bagi orang-orang yang adil, bagi orang-orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yes, karena Allah sekali lagi mencintai keadilan. Yang keempat, yang terakhir, tafawutu manazili ahli iman yaumal qiyamah. Kedudukan ahlul iman, kedudukan orang-orang beriman pada hari kiamat itu tafawut, bertingkat-tingkat. Ini membantah orang apa? Jahmiyah. Orang Jahmiyah meyakini bahwa iman itu ada pada satu tingkat. Imannya ahli maksiat dengan imannya ahli taat, dengan imannya Abu Bakar Umar, bahkan dengan imannya Jibril sama. Kalau dia beriman, ini orang Jahmiyah. Adapun ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Ya, bahkan imannya Abu Bakar dengan imannya Umar saja tidak berada dalam tingkatan yang sama. Ya, apalagi dengan imannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, imannya Jibril alaihi salatu wassalam, tentu berbeda. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini ini. Allahumma. Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.